Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-hafidh ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi ad-da'u wa ad-dawa faslun wa min uqubatiha ay uqubatul ma'asi أنها تصرف القلب عن صحته تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. Di antara akibat ataupun hukuman dari kemaksiatan dan dosa adalah menjadi sebab terpalingkannya hati dari kesehatan dan kelurusannya, kekokohannya. Hati yang kuat, tadinya kuat, sehat, lurus, akibat kemaksiatan itu akhirnya menyimpang, akhirnya menjadi sakit. Fala yazalu maridan ma'lulan la yantafi'u bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Dan hati itu terus dalam keadaan sakit, menderita, tidak berguna, tidak mendapatkan manfaat dari gizi, asupan-asupan yang dengan asupan tersebut hidupnya hati dan baiknya hati tadi. Tidak ada gunanya dijejali dengan Al-Quran, Sunnah. Akibat dosa dan kemaksiatan tersebut, dia tidak bertobat dari dosa tersebut, akhirnya bertambah-bertambah. Seperti yang digambarkan dalam pembahasan yang telah lewat, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, hatinya, di dalam hatinya tercetak satu titik hitam. Apabila dia tobat, berhenti, istighfar kepada Allah, maka hati itu akan putih kembali. Tetapi kalau dia terus tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak meminta ampun kepada Allah, tidak merasa menyesal, apalagi istighfar dan taubat, maka titik hitam itu tetap. Kemudian kalau dia menambah, terus kembali berbuat dosa, seperti itu juga, tanpa menyesal, tanpa bertaubat, tanpa istighfar, bahkan tidak berhenti, bertambah, bertambah, bertambah, akhirnya hati itu menjadi hitam kelam. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam firman ini, tentang firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak ada gunanya aghdiyah. Setiap hari mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis. Sawa'un a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika hati itu betul-betul terkunci mati akibat dosa. Makanya para ulama selalu mengingatkan, ma'asi itu baridul kufr, pengantar kepada kekafiran. Jangan dipandang remeh. Semua itu semua asalnya kecil. Asalnya kecil. Mulai dari yang ringan, yang biasa, yang dianggap remeh. Akhirnya tidak ada penyesalan, terus bertambah, buat lagi. Tidak merasa salah lagi, tidak merasa menyesal, bikin lagi. Akhirnya bertambah. Qala fa inna ta'thira adh-dhunubi fil qulubi ka ta'thiril amrad fil abdan. Karena sesungguhnya pengaruh dosa terhadap hati itu sama seperti penyakit terhadap fisik kita. Kuman-kuman penyakit yang menggerogoti, pada kemarin misalnya virus corona yang mengenai seseorang yang ada di dalam tubuh seseorang, itu membuat tubuhnya lemah, bahkan ada yang mati. Seperti itu juga dosa terhadap hati manusia. Jantungnya tetap berdenyut, memompakan darah ribuan galon, tetap lancar, tapi fungsi maknawinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi pengaruhnya, tidak membuatnya tergetar ketika mendengarkan ayat, tidak membuatnya takut ketika diingatkan ittaqillah, khafillah, untuk takut kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada lagi pengaruh. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, tidak ada lagi gunanya. Ya. Nah. Balid dzunub amradul qulubi wa da'uha, bahkan dosa-dosa itu merupakan penyakit-penyakit hati. Jadi, ya ini bentuk-bentuk sakitnya hati, dan da'uha, kuman-kumannya yang membuat hati itu menjadi mati. Wala dawa'a laha illa tarkuha, dan tidak ada obat bagi penyakit yang satu ini, penyakit-penyakit hati ini, kecuali dengan meninggalkannya. Berhenti dari dosa tersebut, menjauh darinya, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal melakukannya, benci dengan perbuatan itu, ucapan itu, takut akibatnya, tumbuhkan penyesalan. Gimana nanti kalau di akhirat dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah, apa yang akan saya jawab? Kalau kita takut ketahuan orang, kena hukuman. Kalau misalnya ketangkap oleh mereka, apa yang kita jawab? Kita merasa takut lebih-lebih kepada Allah yang tidak pernah satu ada satupun yang lulus apa luput dari pandangan Allah. Hatta rencana-rencana sudah dia persiapkan dalam pikirannya, tidak luput dari pantauan Allah. Maka orang-orang ini yang mungkin ini masih tergerak hatinya untuk berbuat dosa, untuk segera berhenti, istighfar kepada Allah. Mumpung masih ada kesempatan juga, Allah masih beri kesempatan, apalagi di bulan seperti ini, hari-hari menjelang Ramadan ini, hari-hari muhasabah, seperti yang kita sebutkan di awal pertemuan yang lalu, hari-hari muhasabah untuk kita menghisap, memperbaiki diri, yang akan menggerakkan kita untuk taat, menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan ini adalah dari hati kita. Kalau dia bukan dari hati, bukan karena iman, buah takwa tidak akan dia peroleh. Rubah sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Betapa banyak orang yang puasa itu dapat jatahnya, bagiannya, keuntungannya yang dia peroleh hanya lapar dan haus. Warubah qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan betapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan keuntungan apapun dari bangun malamnya itu, kecuali begadang, ngantuk akhirnya di siang hari. Nah, kita khawatir hadisnya Rasulullah SAW mengenai kita. Beliau mengaminkan doa Jibril, yang Jibril mengatakan rahimam fumri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu walam yughfar lah. Celaka seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan, lalu keluar darinya, meninggalkan dia tanpa dia mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan itu dinamakan Ramadan oleh para ulama, karena di situ, di bulan-bulan itu, di hari-hari bulan Ramadan itu, yuhraqud dzunub, tuhraqud dzunub, dosa-dosa itu dibakar. Dosa-dosa itu dimusnahkan. Tapi bagaimana dalam riwayat juga majtuni batil kabair, Jum'ah ilal Jum'ah, Salatul Maktubah, Jum'ah ilal Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, Mukaffirat lima bainaha, Majtunibatil Kabair. Salat satu ke salat berikutnya, Salawatul Khams, Jum'at ilal Jum'ah, dari satu Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu takfir dzunub, menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa di antara keduanya, di antara waktu-waktu tersebut, selama ditinggalkan, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jauhi dosa besar di satu tempat, kita di tempat yang lain. Bukan sekedar berhenti, bukan sekedar meninggalkan. Nah, maka perlu untuk kita memperbaiki hati kita dengan taubat kepada Allah, jaga minta pertolongan kepada Allah agar jadi tidak lagi terjatuh dalam dosa, dosa besar, maasi. Kita berharap sekecil apapun kita berusaha terhindar, ya walaupun memang itu mungkin mustahil karena kita manusia, kullu bani Adam khata. Nah, kita diciptakan dalam sebagai makhluk yang lemah. Hatta seorang nabi pun tidak sanggup untuk betul-betul dia. Artinya kita dengar kisah Nabi Daud alaihissalam bertekad untuk sehari itu hanya khusus ibadah kepada Allah, tidak ngurus yang lain. Masuk ke dalam mihrabnya sudah, tempat ibadahnya. Inginnya total untuk beribadah kepada Allah, membaca zabur, ibadah, sholat, subhanallah. Datang dua orang berselisih, subhanallah, dapatkan ujian beliau. Nah, itu Nabi, apalagi kita. Tidak mungkin kita lepas dari yang namanya salah, tapi kita berusaha minta ampun kepada Allah selalu setiap kali jatuh dalam kesalahan. Nah. Qala rahimahullah wa qara jama'a sa'iruna ila Allah anna al-qulub la tu'tamunaha hatta tasila ila maulaha. Sepakat orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli suluk, ahli-ahli ibadah, bahwasanya hati itu tidak diberikan cita-citanya, harapannya, angan-angannya, apa yang diinginkannya, munaha, apa yang jadi harapannya, hatta yatasila ila maulaha, sampai dia betul-betul tiba, datang kepada maulanya. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan. Dan dia tidak akan tiba, tidak akan sampai kepada maulanya hingga betul-betul dia adalah jadi sebagai hati yang bersih, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang betul-betul bersih dari semua kotoran, kotoran syirik akbar asghar, dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil, bid'ah, ghish, ghil, dakhal, semua bentuk kejelekan. Bersih dari syubhat, bersih dari syahwat. Itulah hati yang selamat. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yang qalibada'uha fasasira nafsa dawa'iha. Dan dia tidak akan dikatakan hati yang sehat selamat sampai penyakitnya berbalik, berubah, fasasira nafsa dawa'iha, menjadi obatnya baginya. Bagaimana? Wala yasihu laha dzalika illa bimukhalafati hawaha. Dan tidak akan pantas bagi hati seperti itu kecuali dengan menyelisihi hawa nafsunya, menolak semua yang menjadi dorongan, bisikan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Fahawaha maraduha, hawa nafsu itu, dorongan-dorongan syahwat, keinginan, itu adalah penyakit bagi hati. Hawa itu seperti kuda liar, dibiarkan dia, kita yang dihabisinya, dibawanya itu lari tidak karu-karuan. Wasifa'uha, obatnya adalah mukhalafatuh, dengan menyelisihi dorongan hawa nafsu tersebut. Nah, makin kuat dorongan itu, kemudian dia makin bertahan sekuat tenaga menolak, mengelak, menahannya, itu luar biasa pahalanya. Fa in istahkama anak, tapi kalau al-marad menjadi semakin kuat, maka qatal au kada, dia akan membunuh atau hampir-hampir akan membinasakan pemiliknya, menghancurkan hati tersebut, merusak orang yang membiarkan penyakit-penyakitnya ini bercokol di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit syubhat. Nah, kalau semakin kokoh, semakin kuat, maka akan membinasakan pemiliknya. Muncul ucapan-ucapan yang rancu, yang menyalahi prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip akhlak, prinsip-prinsip muamalah, adab kepada Allah, kepada Rasulnya, ataupun kepada sesama. Qala rahimahullah ta'ala, wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatu ma'waha. Kanatil jannatu ma'wah. Sebagaimana orang yang mampu menahan dirinya, menahan jiwanya dari dorongan-dorongan hawa nafsu, keinginan-keinginannya, tidak dia perturutkan seleranya, keinginannya, walaupun dia mampu, kanatil jannatu ma'wah, maka surga adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, takut dia setiap kali ada muncul dalam pikirannya, takut dia ini kalau ditanya Allah bagaimana, apa yang akan saya jawab. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang itu adalah bisikan dari nafsunya juga, hawa nafsunya mendorong dia meninggalkan suatu kebaikan, ketaatan kepada Allah, apa jawab saya nanti kalau ditanya Allah, kenapa tidak kamu kerjakan? Ketika dia mampu menahan dirinya dari hal yang seperti itu, dorongan-dorongan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Fakadha yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar jannatin ajilah, maka jadilah hatinya itu di alam dunia ini betul-betul berada di dalam surga yang disegerakan, surga yang apa isinya, surga berbagai kesenangan, kenikmatan, lapangnya hati, bersihnya hati. Allah sebutkan juga tentang orang-orang yang di dalam surga itu, wa nazana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dicabut ghil, dendam dan permusuhan dari dalam hati orang-orang yang ada di dalam surga. Mereka bersaudara, berada di dipan-dipan saling berhadapan. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Siapa di antara kita, di antara manusia sekarang ini, di antara kita juga yang bersih hatinya dari permusuhan terhadap orang lain? Tidak ada ganjalan, lapang hatinya, mudah baginya semua urusan terkait dengan pribadi, urusan dunia, alajam, tidak merisaukan dia, mudah tasamuh. Kalau di kalangan a'immah, para imam kita yang dekat dengan kita, bisa kita baca sirah mereka. Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, hatta pencuri masuk ke rumahnya, karena ingin mengobati bapaknya yang sakit di Afrika atau di Afghanistan atau di daerah luar negerinya. Dia kerja di Saudi, masuk ke rumah beliau, mengambil harta, ketangkap orang ini. Dia mau cuma mau ngambil untuk kepentingan obat bagi bapaknya. Subhanallah, dikasih dibutuh berapa. Setelah itu ditelepon, benar bapaknya sakit, memang bapaknya sakit. Berapa tahun kemudian datang, ya, sembuh orang. Dan luar biasa sedihnya dia ketika mendengar Imam Ibn Baz meninggal dunia. Banyak, dan tidak hanya dari kalangan orang awam, hizbiyun, ahlul bid'ah, rafidah pun mengakui betapa lapang hati beliau dalam dialog-dialog yang menunjukkan kebodohan mereka. Diladeni oleh beliau rahimahullah ta'ala tanpa beliau muncul emosi sedikit pun. Tahu bisa beliau membantah, tapi subhanallah, faham ini orang jahil. Kenapa kalian mentakwil ayat-ayat Allah? Ya Syekh, kalau kami tidak mentakwil, di dalam Al-Quran disebutkan, in kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau kami enggak takwil, antum kena dengan ayat ini, coba. Syekh buta. Tahu Syekh, membantah itu bukan enggak bisa. Nah. Baik. Ya, banyak lagi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, lapang. Ini disebutkan tentang juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma yasna'u nabi. Jannati fi sadri. Anna dhahabtu anni fahiya ma'i. Apa yang dibuat oleh musuh-musuhku kepada aku itu? Mau diusir, mau diam kemanapun, kemanapun aku pergi, surga dia ada di dadaku. Aku diusir, itu siyahah, piknik. Di penjara, habsi khalwah. Khalwat. Lapang hati beliau. Bahkan sampai ketika beliau pada puncaknya, salah seorang penguasa ketika itu yang dilengserkan secara paksa oleh dukungan mereka, ulama-ulama yang berseberangan dengan beliau rahimahullah, kembali kepada kekuasaannya, minta fatwa kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang memberi fatwa kepada si fulan untuk memenjarakan engkau, untuk menyiksa engkau, untuk mengusir engkau, beri. Saya minta fatwa untuk saya balas, saya hukum mereka. Biar saya hukum mati mereka. Nah, Syekhul Islam mengatakan, enggak boleh, jangan. Ulama-ulama itu. Anda enggak akan bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam kerajaan Anda. Biarkan mereka dalam urusan-urusan berat, saya halal mereka. Tidak boleh, ditahan. Sampai malu lawan-lawan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu Ibnu Taimiyah. Di saat kami berkuasa, kami siksa dia, kami sudutkan dia. Tapi ketika dia yang menang, dia memaafkan. Nah, dan menang, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bainana wa bainakum yaumul janaiz, antara kami dan kalian wahai ahli bid'ah nanti dalam prosesi jenazah, ratusan ribu yang mengiringi jenazah Imam Ahmad ketika beliau wafat. Seperti itu juga penerusnya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, tidak ada yang tidak keluar mengiringi jenazah beliau kecuali tiga orang yang takut dikerumuni massa, takut diamuk oleh massa, yang betul-betul sengit permusuhannya terhadap Syekhul Islam. Padahal Syekhul Islam tidak dendam kepada mereka. Tiga orang yang tidak berani keluar rumah, khawatir. Karena termasuk yang jadi sebab beliau dipenjara di penjara Dimasyik. Nah, tidak ada yang berani keluar, tiga orang ini. Ribuan sampai yang dipunji wongan rumah-rumah semuanya mengiringi jenazah beliau, menangis. Nah, tersendat. Antum pernah mungkin lihat dalam tayangan siaran mungkin jenazah Syekh bin Baz hampir seperti itu, menyemut, nah, sampai terhalang untuk masuk ke dalam masjid, ya, dari penjara, bahkan juga ke makmarah. Nah, lapang hati beliau. Nah, hati yang tidak ada permusuhan, dendam, sehingga bahkan terhadap ahli bid'ah semacam ahli, orang-orang Mu'tazilah, Jahm bin Dir, pengikut-pengikut Jahmiyah pun beliau maafkan. Ya, begitu keras permusuhan mereka terhadap beliau, Asy'ariyahnya. Qala, ini juga disebutkan oleh sebagian ulama, atau bahkan beliau Syekhul Islam juga menyebutkan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannata fil akhirah. Lam yadkhul jannatan fil akhirah. Di dunia ini ada surga yang siapa tidak masuk ke dalamnya, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Apa ini? Kata mereka, ketaatan kepada Allah, zikrullah, lapangnya hati karena zikrullah, lapangnya hati karena taat kepada Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, itu termasuk ini jannah ajilah. La yushbihu na'imu ahliha na'iman albattah, yang kenikmatan orang-orang yang merasakan di jannah dunia ini beda, tidak sama dengan kenikmatan yang lain. Sampai sebagian ulama menyebutkan masakin ahli dunia, kharaju minha walam yadhuq atyaba ma fiha. Qila lahu ma atyabu ma fiha. Ayu syai'in atyabu ma fiha. Ada seorang ulama, beliau menyatakan, miskin orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia itu. Mereka keluar dari dunia, mati, tapi belum sempat merasakan yang paling enaknya di dunia ini. Apa yang paling enak di dunia ini? Tanya orang. Orang yang mendengar. Apa yang paling enak di dunia ini? Yang paling enak di dunia ini? Ma'rifatullah wa mahabbatullah. Mengenal Allah, cinta kepada Allah, al-unsubih, merasa dekat dengan Allah. Sehingga ketika mereka betul-betul merasakan nikmatnya dekat kepada Allah, taat kepada Allah, lezatnya mereka rasakan zikrullah, itu lupa makan, lupa minum. Sehingga Rasulullah SAW, kita tahu beliau wisal beberapa hari, itu karena luar biasa cintanya kepada Allah, kenalnya kepada Allah. Nah, bukan karena beliau semata-mata sebagaimana kata beliau, diberi makan oleh Allah. Tapi diterangkan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Saking cintanya beliau kepada Allah, saking dekatnya, saking taatnya kepada Allah, urusan Allah nomor satu, lupa. Digambarkan, coba orang yang sudah pergi misalnya berteman lama, bertemu sekali bertemu, apa yang terjadi? Ngobrol sampai mungkin dari pagi sampai sore, lupa makan. Logis kan? Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh mereka yang ahli ibadah, ahli ma'rifat kepada Allah. Cinta mereka, taatnya mereka kepada Allah, itu mengalahkan kebutuhan fisik mereka, sehingga mereka kuat. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam sanggup puasa 40 hari 40 malam untuk bertemu dengan Allah, saking rindunya. Tapi lihat ketika untuk mencari Khidir, ya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Berapa? Setengah hari padahal. Padahal itu berhari-hari beliau puasa. Makanya kalau kita lihat betapa kuatnya mereka para salaf kita, dengan wudu isya mereka sholat subuh. Gimana mereka malam itu? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini mereka. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Nah, kalau tidak baca Quran, mereka dalam sholat. Qala bal tafawut alladhi baina na'imaini katafawut alladhi baina na'imid dunya wal akhirah. Bahkan perbedaan antara dua kenikmatan tersebut, jannah yang ada di dunia dengan jannah yang ada di akhirat, itu sama seperti perbedaan yang ada antara na'imid dunya wal akhirah. Wa hadha amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Dan ini adalah perkara yang tidak mungkin tepat, mungkin bisa dirasakan kecuali orang-orang yang betul bashara qalbuhu hadha wa hadha. Tidak akan bisa dibuktikan kecuali orang yang merasakan ini. Bandingkan ya, yang kita rasakan setelah kita mendapatkan hidayah dengan sebelum kita dapatkan hidayah. Nah, itu mahal. Kalau kita lihat keadaan hidup kita sebelum dapat hidayah, yang wanitanya, yang akhwatnya mungkin seperti kasiat ariat, tidak tahu pakaian, tidak tahu hijab. Nah, kemana kesana kemari, tanpa pengawal, tanpa mahram misalnya, bicara dengan sembarang orang, laki-laki, perempuan. Yang kita rijal juga demikian, betapa mudahnya, subhanallah. Nah, tidak ngerti agama. Misalnya dia mungkin sudah mengenal hidayah, terasa lembut dan terasa tersentuh, mudah tersentuh ketika dia membaca Al-Quran atau mendengar ayat. Padahal dahulu. Nah, ya, jauh dari itu semua. Itu diantaranya mungkin bisa kita buat untuk kita jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk tidak terjatuh lagi ke dalam dosa dan maksiat yang dulu sudah kita tinggalkan, lalu kita turunkan kepada anak-anak kita, menjaga mereka sebagaimana kita dulu menjaga diri. Wa hadha amrun la yasduqu bihi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha. Bisa merasakan yang ini juga yang itu, merasakan nikmatnya, lezatnya ketaatan. Dan betapa ini sadar dia ketika tidak enaknya jauh dari ketaatan itu. Kalau hati itu hidup sehat, mudah untuk dikenali. Nah, orangnya betul-betul hidup hatinya, sehat hatinya, hatta ketinggalan rakaat ini saf depan, itu sudah sedih luar biasa. Takbiratul ihram tertinggal, itu enggak. Nah, ada yang mengganjal dalam hatinya kalau dia belum mengerjakan apa yang menjadi hak Allah. Ada yang mengganjal ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Enggak perlu dia tanya sama ulama. Enggak perlu konsultasi kepada ulama kalau hati itu hidup, hati itu sehat. Al-ifmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Mudah dia merasakan. Tapi kalau hati itu sudah mati, gelap, mali mayitin bi jurhin ilam, tidak ada gunanya dicincang pun dia tidak akan merasa sakit. Qala rahimahullah, wala tahsab anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maksurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Jangan kira dua ayat yang mulia ini hanya berlaku untuk di akhirat saja. Nikmat dan siksanya itu hanya di akhirat. Bal fi duarihim thalathah hum kadzalik. Bahkan dalam kealam kehidupan yang tiga ini semuanya mereka seperti itu. Ani darad dunya wa daral barzakh wa daral qarar. Fa haula'i fi na'imin wa haula'i fi jahim. Mereka yang abrar, mereka berada dalam kenikmatan, itu tidak hanya di akhirat. Di dunia dia mereka mendapatkannya, di alam barzakh mereka merasakannya, di akhirat lebih sempurna lagi. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dibalasi sempurna nanti di hari kiamat. Di dunia dia dapatkan buahnya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ladzina amanu wa amilus shalihati. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Mereka yang mengerjakan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami berikan mereka kehidupan yang thayyibah. Tidak hanya di akhirat, di dunia mereka mendapatkan hayatan thayyibah. Rezekinya mudah, urusannya mudah, hatinya lapang. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini orang-orang yang hidup di dunia. La khaufun 'alaihim, tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Wali-wali Allah. Bagaimana kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fi hayatid dunya. Busra itu busra ajilah. Betapa mudahnya hati mereka menerima peringatan, nasihat, mengerjakan ketaatan. Selalu mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, perintah, larangan. Qala fahaulai fi na'im al-abrar, mereka dalam kesenangan di dunia. Dalam kehidupan, walaupun mungkin terlihat dia tidak punya apa-apa. Tidak punya jabatan, tidak punya nama. Bukan orang yang tenar, terkenal. Bukan orang yang punya kedudukan di tengah masyarakatnya. Rubban asy'atha akbaran dzutimrain madfu'un an kulli bab. Betapa banyak orang yang mereka itu dalam keadaan kusut rambutnya, tidak punya apa-apa selain baju melekat, tertolak dari setiap pintu. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah agar Allah mengerjakan sesuatu atau yakni dia menginginkan sesuatu, Allah jadikan dia yubarrir sumpahnya. Dia tidak melanggar. Allah jalankan. Padahal dia tertolak setiap masuk, mungkin datang ke pintu-pintu untuk minta atau minjam atau apalagi melamar. Tidak diterima. Madfu'un an kulli bab. Terusir dari setiap pintu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah barirkan. Allah ini jalankan sumpah itu. Tidak melanggar dia. Wa ula'i fi jahim. Dan yang satu berada dalam neraka jahim. Penuh dengan berbagai kesenangan, mudah didapatkannya. Syahwat, bisa ganti pasangan, ganti-ganti kendaraan, masuk keluar masuk ke restoran yang mewah, pelesiran ke negeri yang satu, ke negeri yang lain, gonta-ganti baju harga ratusan juta, senang. Padahal mereka tidak dalam keadaan bahagia. kalaupun tersenyum-senyum dalam badan terpaksa. Sengsara mereka dalam keadaan takut, ya, itu hilang, takut, ya, dituntut, kejar, entah kena penyakit atau yang lainnya, serba tidak nyaman. Wahal an-na'imu illa na'imul qalb. Bukankah yang namanya kenikmatan itu tidak lain adalah kenikmatan hati, kesenangan hati. Wahalil adzabu illa adzabul qalbi. Dan bukankah adab yang itu sebenarnya itu adalah adabnya hati, penderitaan hati. Nah, orang kadang-kadang bisa menyembunyikan, ya, kejelekan hatinya sekalipun dengan menampilkan manis muka. Seperti itu juga hatinya dalam keadaan tertekan, mungkin, nah, ditampakkannya dengan senyuman. Piknik ke sana kemarin untuk menghilangkan yang ada di dalam, resah yang ada di dalam hatinya. Begitu juga yang dirasakan oleh orang yang al-abrar di dunia ini. Hatta walaupun dia tidak punya apa-apa. Lihat ini, kisahkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kisah 3.000 dirham itu mungkin. Sepundi uang ditemukan di Mekah oleh seorang penduduk asli, Kinani. Subhanallah. 3.000 ini sudah dia umum, ya, datang orang yang mengumumkannya. Siapa yang nemu ini, dia minta jatah. Subhanallah, hatta satu keping pun tidak dapat. Putus asa untuk mendapatkan. Dalam keadaan dia harus menanggung berapa orang, ibunya, bibinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, istrinya. Subhanallah, dianya lagi. Bayangkan, dalam keadaan selama hidup belum pernah dia merasakan kenyang, belum pernah dia merasakan berpakaian lengkap, harus gantian dengan istrinya. Sholat harus cepat pulang. Kenapa? Sarungnya gantian. Dapat 3.000 dinar emas, subhanallah. Minta jatah kepada yang pemiliknya. Dapat hadiah enggak orang itu? Kasihlah 10. Pertama minta 100. Enggak. Habis itu berapa hari? 10 menjadi. Enggak. Bagaimana kalau satu keping, satu dinar pun jadi? Tidak. Pulang ya, ayo ke rumah. Diserahkan. Nah, ini memang punyamu. Bertahan dia. Bujukan istrinya. Tergoda hampir. Hampir tergoda, terbetik dalam pikiran. Tapi muncul imannya. Puluhan tahun saya merasakan ini dengan merasakan lezatnya. Iman, taat kepada Allah. Tidak ada keinginan tergerak sedikit pun dengan harta orang. Sekarang, ya Allah, di saat penghujung usiaku, aku tergoda. Dapat 3.000 dinar ini, Masya Allah. Tidak, aku tidak rela imanku tergadai. Serahkan. Nah, belum sampai keluar, anak muda pemilik ini yang sah ini, bapakku berpesan untuk menyerahkan 1.000 dinar untuk orang yang paling berhak. Wasiat bapakku. Ternyata Anda yang paling berhak. Tanpa dia perhitungkan. Itu taqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Enggak tanggung-tanggung, bukan 100 yang sebagaimana yang dia inginkan, bukan 10, 1.000. 1.000 dinar. Sekarang mungkin dah hampir triliunan. Buah keimanan. Nah. Nikmat itu, kesenangan itu, kesenangan hati. Kapan? Ketika terisi dengan ma'rifatullah, taat kepada Allah. Tidak risau. Wali-wali Allah itu yang penuh terisi hatinya dengan iman dan takwa, tidak risau dengan urusan dunia yang luput dari dia. Tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depannya untuk dia ataupun anak-anaknya. Apa wasiat Nabi Ya'qub kepada putra-putranya? Makan apa kalian? Mau kerja apa kalian? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah? Umar bin Abdul Aziz, setelah harta yang dibawa dapatkan istrinya dari harta peninggalan dari Bani Umayyah, kalung emas, perhiasan, gelang, cincin. Aku khawatir ini diambil dari harta-harta kaum muslimin, kita enggak tahu campur-campur. Gimana kalau kau kembalikan kepada Baitul Mal? Sam'an wa ta'atan. Kembalikan semua ke Baitul Mal. Harta sampai badan di apa pakaian mereka compang-camping. Rusak rumahnya yang perbaiki Umar bin Abdul Aziz sendiri. Amirul Mukminin sepertiga belahan dunia di bawah kakinya. Di bawah kekuasaannya. Ketika dia meninggal, kamu sediakan wariskan apa untuk anak-anakmu? Kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mencukupi mereka. Kalau mereka tidak durhaka, kalau mereka tidak takwa kepada Allah, aku tidak tinggalkan sesuatu untuk buat mereka durhaka kepada Allah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, anaknya jadi orang kaya. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, Fatimah dibujuk. Fatimah, istrinya, dibujuk untuk menerima kembali yang dulu diserahkan ke Baitul Mal. Aku tidak akan mengkhianati dia, walaupun dia sudah meninggal. Nah, tetap dalam keadaan, nah, sebagaimana ketika dia bersama Umar bin Abdul Aziz, rahimahumullah. Umar bin Abdul Aziz tutul jiwai turun darinya dari kepada darah kakeknya Umar bin Khattab. Nah, ibunya, nah, neneknya, neneknya itu dari pihak ibunya, dari seorang yang apa namanya juga orang yang jujur. Mungkin antum pernah ingat kisah ketika Umar bin Khattab ronda malam mendengar seorang di dalam sebuah rumah, seorang ini penjual susu minta kepada putrinya, campur biar kita dapat untung banyak. Ini dilarang oleh Amirul Mukminin Umar. Umar enggak melihat, Amirul Mukminin enggak melihat, enggak tahu. Ya ummah, Amirul Mukminin enggak melihat, tapi Rabbnya Umar melihat. Rabbnya Umar melihat, mengetahui. Umar yang mendengar di luar kagum. Ditandai rumah itu, pulang ke rumah. Siapa di antara kalian mau nikah? Kalau bapak masih menikah, tak nikahi gadis itu. Jatuh pada Asim bin Umar bin Khattab. Karena dinikahi, lahir Ummu Asim bintu Asim. Kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz, saudara Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Nah, putra khalifah Abdul Aziz. Lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu. Ketika hati itu diliputi dengan ketaatan, dengan kecintaan pada Allah, dengan makrifat, situ dia akan merasakan kenikmatan. Tiga perkara kata Rasulullah dalam hadis Anas. Talatun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, mari. Nah, menjelang Ramadan untuk kita bersihkan hati. Yang, agar itu yang menjadi pendorong penggerak kita untuk taat kepada Allah. Di bulan Ramadan ini ujiannya banyak. Nah, tidak hanya kita diuji dengan lapar dan haus. Tapi diuji juga untuk dengan kelebihan harta kita. Jangan sampai kita makan kenyang, saudara kita, tetangga kita ada yang meringkuk kelaparan. Belanja, bawa pulang, terlihat olehnya. Mengelus dada dia, kapan aku punya? Kapan aku bisa beli seperti itu? Kalau tidak berbagi, tutup. Lebih bagi, kalau menabang berbagi, walaupun dia tidak tahu, ya dibagikan, itu lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di setelah Ramadan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.